Yang berikutnya ad-darsu ats-tsani wal arba'un, pelajaran ke-42. Sekarang kita berpindah mempelajari wawu maddiyah, wawu sukun yang didahului oleh dhammah. Itu terjadilah mad tabi'i, mad tabi'i ya, pada dhammah. Seperti hamzah dhammah, wawu sukun u, ta dhammah, wawu sukun tu, qaf dhammah, wawu sukun u, mim dhammah, wawu sukun mu. Ya, walaupun kita tidak mengeja langsung bisa membaca insyaallah, ini untuk memudahkan saja. Ini nun dhammah wawu sukun, apa bacaannya? Nu ya. Dal dhammah wawu sukun du, dzal dhammah wawu sukun du, qaf dhammah wawu sukun u. Nah, jadi wawu ini thayyib, coba keluarnya dari mana? Dari bibir atau dari tempat lain? U, tu, u, mu, nu, du, zu, u. Nah, huruf wawu yang kita baca tadi dari mana keluarnya? Masih ingat? Dari jauf, ahsantum ya, dari jauf. Bukan lagi dari bibir ya. Jadi tidak ada tekanan pada dua bibir. Ya, termasuk kesalahan yakni membaca huruf-huruf mad dengan menekan makhraj, misalkan wawu pada bibirnya. U ya, u, tu, bukan. Ya, bibir tetap maju akan tapi tidak ada i'timad, tidak ada tekanan pada dua bibir. U lepas ya. Melewati rongga saja, berjalan melewati rongga tenggorokan mulut kemudian keluar. Tu. Nah. Langsung ya. Baik. Kita baca baris yang pertama. Utiya. Utiya. Nudiya. Nudiya. Uhiya. Uhiya. Uqiba. Uqiba. Burika. Burika. Baik, diulangi. Utiya. Nudiya. Uhiya. Uqiba. Burika. Baik. Baris ketiga. Junubuha. Junubuha. Kurang harokat fathah ya. Kurang fathah. Shuhumuha. Shuhumuha. Suhuliha. Suhuliha. Perhatikan huruf ha dikeluarkan dari makhraj. Makhrajnya diberi apa? Yakni diperjelas suaranya. Ya. Junubuha. Shuhumuha. Suhuliha. Suhuliha. Buyutana. Buyutana. Qutufuha. Qutufuha. Nah, diulangi. Junubuha. Junubuha. Suhumuha. Suhuliha. Buyutana. Qutufuha. Baik, sekarang coba baca baris kelima ya. Dua baris berikutnya coba antum baca. Fadhlu. Sami'una. Sami'una. Uthiya. Uthiya. Uthiya. Nah. Sepertinya masih masih belum kompak ya. Coba dua contoh yang pertama. Kalihuna. Nanya jangan panjang. Kalihuna. Kalihuna. Nah, ya. Pendek saja. Kalihuna. Kalihuna. Nah, iya. Contoh yang kedua. Samihuna. Lagi. Samihuna. Nah, iya. Contoh yang ketiga. Utina. Nah, ada berapa huruf mad pada kalimat ini? Utina. Berapa huruf mad? Tiga ya. Ada wawu, ada ya, ada alif juga ya. Jadi panjang u harus seimbang dengan ti dan na, seragam. Utina. Harokatain, harokatain, harokatain. Diulangi. Utina. Yang terakhir kepanjangan. Utina. Cukup. Utina. Contoh keempat. Nuhiha. Ya, ini satu jenis ya. Ahsantum. Terakhir. Ulina. Ahsantum. Ya. Bisa ya? Alhamdulillah. Baik. Berikutnya. Ada keterangan tambahan. Bahwa wawu sukun di akhir kata itu seringkali diikuti alif, ya. Saya katakan seringkali karena memang terkadang tidak ada alif. Tapi seringkali kalau ada wawu sukun, ya, itu yang di akhir itu ada alif setelahnya. Dan alif itu ya diberi tanda di atasnya apa? Semacam lingkaran kecil, bundar yang di atasnya. Nah, itu menandakan supaya kita tidak apa? Tidak bingung dengan keberadaan dia, ya. Tapi tetap harus ada huruf alif itu harus ada, namun tidak mempengaruhi apa? Bacaan, ya. Tidak perlu kita hiraukan dalam arti tidak mempengaruhi bacaan, ya. Baik. Seperti contoh pertama fadzaqu, ya. Ada qaf dhammah wawu sukun. Qu panjang. Maka berikutnya ada apa? Ada alif yang ditandai di atasnya dengan nama apa namanya sifir, ya. Ini angka atau lingkaran yang mudawwar yang bundar kecil, ya, menandakan tidak terbacanya huruf ini, ya, dalam keadaan waqaf ataupun wasol maka tidak mempengaruhi bacaan. Jadi panjangnya qaf adalah karena adanya wawu, ya, bukan karena adanya alif. Qaf dhammah wawu sukun. Kita baca fadzaqu wabala fadzaqu wabala wa qalu ma lana wa qalu ma lana. Ini mungkin perlu ditambahkan juga faedah huruf wawu ini kadang tidak terbaca dengan jelas atau tidak terbaca dengan sempurna satu harokat, ya. Sering kalau kita mendapati wawu di awal kalimat, di awal apa? Ayat, biasanya tidak terbaca dengan sempurna. Waqalu malana, waqalu, seperti itu. Harusnya haknya bagaimana? Waqalu, satu harokat dan diberi fathah yang jelas. Waqalu malana. Demikian. Fajasu, fajasu khilala. Fajasu khilala. Fajasu khilala. Oke. Sekarang baca baris ketiga. Oke, diulang lagi. Walu'inu. Walu'inu bima qalu wa qatalu wa qutilu la taqulu ra'ina. Ahsantum. Baca baris kelima. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. Taqulu ala yusufa kanu kanu yusari'una. Kanu yusari'una. Hurufnya, huruf yang terakhir tidak dipanjangkan. Baik, ini huruf wawu yang diikuti dengan alif, ya. Dalam ilmu apa? Imla dinamakan apa? Alif apa yang namanya? Alif fariqah kalau tidak salah, alif fariqah. Nah. Namun yang jelas dalam apa? Bacaan alif ini tidak mempengaruhi, ya, tidak mempengaruhi bacaan. Baik. Yang berikutnya halaman 55. Sebagaimana alif sukun, ya. Wawu dan ya sukun juga sering ditulis dalam bentuk kecil. Jadi waktu kita belajar alif, ya, kita mendapati ada alif yang disimbolkan dalam bentuk kecil. Maka demikian pula huruf ya. Terkadang kita mendapati atau banyak kita dapatkan dalam mushaf, ya, ditulis dalam bentuk apa? Simbol ya kecil ataupun wawu kecil, ya. Paling banyak kita jumpai pada atau setelah huruf ha, ya, ha dhamir, misalkan bihi, ya. lahu ya bihi, setelahnya ada itu huruf ya, itu huruf ya kecil sehingga dibaca panjang seperti bihi yang disambung dengan ya, cara bahasanya demikian bihi. Nah, begitu pula lahu, lam dan ha saja hurufnya, namun ada wawu kecil yang disimpulkan setelahnya, berarti menandakan dhammahnya dipanjangkan lahu, sehingga bacaan lahu seperti ya, lam kemudian ha dhammah kemudian ada wawu yang disambung setelahnya, bisa dipaham ya. Taib bihi baca bihi. Lahu lahu. Taib, kita katakan paling banyak kita jumpai setelah ha ya. Namun juga kadang kita mendapati huruf ya kecil atau wawu kecil juga biasa diletakkan pada tengah-tengah kadang atau setelah huruf selain ha ya, selain ha, misalkan contoh saja yang saya ingat seperti kalimat apa Dawud ya, Dawud, kalimat Dawud kalau antum perhatikan huruf yang menyusunnya apa saja, dal kemudian apa alif ya, apalagi wawu kemudian dal ya. Namun kalau kita baca setelah wawu ada wawu lagi panjang, Dawud, Dawud ya, maka wawu tidak mungkin ditulis dua kali ya, terus ditulis wawu berjejeran dalam ya. Baik, kecuali kalau wawunya wawu atifah ya, Dawud enggak mungkin ada tulisan wawu lagi ya. Makanya disimbolkan dengan wawu kecil ya, Dawud ya. Misalkan kalimat fa'wu ya, fa'wu ilal kahfi ya, coba antum apa bayangkan ya, kalimat fa'wu hurufnya apa saja, fa alif ada hamzah di atasnya kemudian apa wawu, ternyata kalau dibaca wawunya panjang fa'wu, setelah wawu ada wawu lagi tidak, tidak ada, adanya apa wawu kecil saja atau simbol wawu kecil fa'wu. Nah, kemudian kalimat yuhyi ya, kalimat yuhyi coba antum bayangkan, kalimat yuhyi hurufnya apa saja, ya ha ya, apalagi sudah tiga saja yuhyi, kemudian ada ya kecil ya. Nah, enggak, tidak lazim ada ya kemudian ditulis dua kali. Nah, ini di antara contohnya ya, kalimat Ibrahim juga demikian, sebagian tempat hanya ada alif ba ra ya, kemudian ha kemudian mim ya, ra-nya dipanjangkan dengan alif kecil, ha-nya juga dengan ya kecil, Ibrahim. Wallahu a'lam. Tapi ini sebagai contoh saja mengisyaratkan adanya wawu kecil dan ya kecil ya, yang fungsinya juga seperti wawu yang tertulis jelas dan juga ya yang tertulis dengan jelas. Baik, kita baca baris pertama, fa'aqamahu fa'aqamahu kitabahu kitabahu adzabuhu adzabuhu syarabuhu syarabuhu fa'amana lahu. Baik, sekarang baca fadlu baris yang ketiga, lahu dan seterusnya. Lahu nasihuna. Diperjelas huruf sad, nasi ya, dengan tebal. Lahu nasihuna. Lahu nasihuna. Berikutnya. Lahu lahasihuna. Juga diperjelas tafkhim pada wa. Wu ya wu, lahu lahafizuna lahu lahafizuna. Baik, berikutnya bihi muhadatha. Baik, terus kafahu bihi. Nah, bawahnya lagi utiya utiya kitabahu biyaminihi. Naam. Utiya. Ya, panjang atau pendek? Utiya. Pendek. Nah, pendek. Utiya. Ya. Yang sebelah kanan utiya pendek. Kiri juga pendek juga. Ya. Tidak ada huruf mat setelahnya. Tayyib.